Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid 2, mulai dari halaman 505. Kitab Adab Berusaha dan Mencari Penghidupan. Lanjutan dari sebelumnya. Ada jual beli. Maka si pembeli kalau membeli makanan dari orang yang lemah atau membeli sesuatu dari orang miskin, maka tidak apalah ia menanggung tipu daya itu dan memandang enteng. Dan adalah ia dengan yang demikian telah berbuat ihsan dan termasuk pada sabda Rasulullah SAW, diberi rahmat kiranya oleh Allah akan orang yang memudahkan penjualan sebagai mudahnya pembelian. Adapun apabila si pembeli dari sedekah yang kaya, yang mencari keuntungan melebihi dari keperluannya, maka menanggung tipu daya dari pembelian itu tidaklah terpuji. Bahkan itu adalah menyia-nyiakan harta tanpa pahala dan pujian. Telah tersebut pada suatu hadis yang diriwayatkan dari jalan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Ahlul Bait, yang maksudnya orang yang kena tipu daya pada pembelian tidaklah terpuji dan memperoleh pahala. Iyas bin Ma'awiyah bin Qurrah, qadhi negeri Basrah, seorang tabi'in yang berpikiran cerdas, berkata, "Tidaklah aku ini penipu, dan penipu itu tidaklah akan menipu aku, dan tidak akan menipu Ibnu Sirin, tetapi akan menipu Al-Hasan dan akan menipu bapakku, yakni Ma'awiyah bin Qurrah. Dan yang sempurna ialah pada tidak menipu dan tidak akan tertipu, sebagaimana disifatkan oleh setengah mereka akan Umar radhiyallahu an dengan mengatakan, adalah Umar yang mulia daripada untuk menipu dan lebih berakal daripada untuk ditipu. Al-Hasan dan Husain dan lain-lainnya daripada para salaf pilihan adalah amat menyelidiki tentang pembelian. Kemudian mereka berikan bersama dan demikian akan harta banyak. Lalu ada orang yang menanyakan kepada sebagian mereka, engkau selidiki benar tentang pembelianmu kepada barang yang sedikit. Kemudian engkau berikan yang banyak dan tidak engkau pedulikan yang demikian. Maka yang ditanyakan itu menjawab, banyak yang memberi itu memberikan kelebihannya dan orang yang tertipu itu tertipu akalnya. Setengah mereka berkata, sesungguhnya aku tipu akalku dan pemandanganku, maka tidaklah mungkin yang menipu daripadanya. Apabila aku memberi, niscaya aku memberi karena Allah, dan tidak aku meminta lebih banyak daripada Allah akan sesuatu. Ketiga, pada penyempurnaan harga dan hutang-hutang yang lain, dan ihsan padanya, sekali dengan maafkan dan mengurangkan sebagian daripadanya, sekali dengan menangguhkan dan mengemudiankan, dan sekali dengan memudahkan atau tidak menyulitkan pada meminta uang yang bagus. Semuanya itu disunatkan dan dianjurkan. Nabi SAW bersabda, diberi rahmat kiranya oleh Allah akan orang yang memudahkan penjualan, memudahkan pembelian, memudahkan pembayaran, dan memudahkan meminta bayaran. Maka hendaklah memperoleh doa Rasulullah SAW itu. Dan Nabi SAW bersabda, ismah yusmah laka. Maafkanlah, niscaya kamu pun akan dimaafkan. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu SAW bersabda, barang siapa menangguhkan orang yang sukar membayar hutang atau meninggalkan hutang itu untuknya, niscaya Allah akan menghitung amalannya dengan hisab atau hitungan yang mudah. diriwayatkan Muslim dari Ka'ab bin Amr. Dan menurut bunyi yang lain, niscaya ia dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungannya. Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang begitu boros terhadap kepada dirinya sendiri, di mana diperhitungkan amalannya atau dihisab, maka tidak diperoleh baginya satu kebaikan pun. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu kerjakan kebajikan walaupun sekali? Ia menjawab, tidak. Kecuali aku ini adalah seorang laki-laki yang memperhutangkan manusia. Lalu aku katakan kepada budak-budakku, bermaaf-maaflah kepada orang yang kaya dan tunggulah orang yang miskin. Dan menurut bunyi yang lain, lewatkanlah yang miskin yang sukar membayar hutang. Maka Allah Ta'ala berfirman, kami lebih berhak dengan yang demikian daripada engkau. Maka Allah melewatkan daripadanya dan mengampunkan dosanya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa memperhutangkan uang berdinar dengan ditangguhkan kepada suatu waktu, maka baginya tiap-tiap hari itu menjadi sedekah sampai kepada waktu pembayarannya. Apabila waktu itu telah datang, maka ditunggunya lagi sudah itu. Karena orang itu belum sanggup juga, maka baginya tiap-tiap hari menjadi sedekah seperti hutang itu. Dan adalah sebagian salaf yang tidak menyukai orang yang berhutang padanya, membayar hutangnya lantaran hadis tadi. Sehingga adalah ia seperti orang yang bersedekah dengan seluruhnya tiap-tiap hari. Nabi SAW bersabda, aku melihat pada pintu surga tertulis sedekah, pahalanya 10 kali hutang, pahalanya 18 kali. Lalu ada yang mengatakan tentang pengertian hadis ini, yaitu bahwa sedekah itu jatuh ke tangan orang yang memerlukan dan yang tidak memerlukan. Dan kehinaan berhutang itu tidak ditanggung kecuali oleh orang yang memerlukan. Nabi SAW melihat kepada seorang laki-laki yang selalu menghubungi seorang laki-laki lain dengan berhutang padanya. Lalu Nabi SAW menunjukkan kepada yang mempunyai uang hutang atau yang memperhutangkan itu dengan tangannya. Letakkanlah setengah. Lalu orang itu meletakkannya. Maka Nabi SAW bersabda kepada yang berhutang, bangun, berikanlah kepadanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Malik. Tiap-tiap orang yang menjualkan sesuatu dan meninggalkan hartanya di waktu itu dan tidak memberatkan memintanya, maka itu adalah searti dengan memperhutangkan. Diriwayatkan bahwa Al-Hasan Al-Basri menjual seekor keledai betina kepunyaannya dengan harga 400 dirham. Maka tatkala telah datang waktu wajib pembayarannya, lalu si pembeli itu berkata kepada Al-Hasan, wahai Bapak Said, maafkanlah dulu. Lalu menjawab Al-Hasan, aku telah memaafkan daripadamu 100. Maka menjawab si pembeli, engkau telah berbuat ihsan, wahai Bapak Said. Lalu Al-Hasan menyambung, aku berikan untukmu 100 lagi. Maka Al-Hasan menerima haknya 200 dirham. Lalu orang itu berkata padanya, itu adalah setengah harga. Al-Hasan menjawab, begitulah adanya ihsan itu. Kalau tidak demikian, maka ihsan itu tidak ada. Pada suatu hadis tersebut, ambillah hakmu dan penjagaan dan pemeliharaan sempurna atau tidak sempurna, niscaya dikirakan untukmu pemeliharaan. Niscaya dikirakan untukmu oleh Allah dengan kiraan yang mudah. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Keempat, pada pembayaran hutang. Dan setengah dari ihsan pada pembayaran hutang itu ialah baik pembayarannya, yaitu dengan ia pergi kepada yang mempunyai hak atau yang memperhutangkan, dan tidak memberatkan yang mempunyai hak supaya pergi kepada yang berhutang, yang akan membayar hutangnya. Nabi SAW bersabda, yang terbaik dari kamu ialah orang yang terbaik membayar hutangnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Manakala telah sanggup membayar hutang, maka hendaklah bersegera membayarnya walaupun belum waktunya. Dan hendaklah menyerahkan yang terbaik dari apa yang diisyaratkan kepadanya dan yang terbagus. Dan kalau belum sanggup, maka hendaklah berniat akan membayarnya manakala telah sanggup nanti. Nabi SAW bersabda, barang siapa berhutang dengan sesuatu hutang dan berniat akan membayarnya, niscaya diwakilkan oleh Allah beberapa malaikat yang akan memeliharanya dan mendoa untuknya sehingga ia membayar hutang itu nanti. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Diriwayatkan masalah membuat hutang tanpa ada keperluan. Lantaran yang mempunyai hak atau yang menghutangkan berkata-kata dengan perkataan yang kasar, maka hendaklah ditahannya dan dihadapinya dengan lemah lembut. Karena mengikut Rasul yang memperhutangkan ketika telah sampai waktunya, salam dapat melunasinya, lalu orang itu mengeluarkan kata-kata keras kepada Rasulullah SAW. Maka bercita-cita para sahabatnya membalaskannya. Lalu Nabi SAW bersabda, biarkanlah orang itu. Sesungguhnya yang mempunyai hak, berhaklah berkata-kata. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Manakala telah berputar perkataan di antara yang berhutang dengan yang memperhutangkan, maka yang ihsan ialah mencondongkan yang lebih banyak bagi golongan yang menengah kepada orang yang berhutang. Karena orang yang memperhutangkan adalah memperhutangkan dari kekayaan yang ada padanya. Dan orang yang berhutang adalah berhutang lantaran keperluan. Dan seperti itu pula, seyogyalah ada pertolongan bagi si pembeli yang lebih banyak. Karena si penjual itu adalah tidak suka kepada barang yang ia ingini melakukannya. Dan si pembeli itu berhajat kepada barang tersebut. Ini yang terbaik. Kecuali orang yang berhutang itu melampaui batasnya. Maka ketika itu, menolonginya ialah mencegahkannya daripada melampaui batas serta menolongnya, serta menolong yang memperhutangkannya. Karena Nabi SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang menganiaya atau yang teraniaya. Lalu ada yang menanyakan, bagaimanakah kami menolong kalau dia itu yang menganiaya? Maka Nabi SAW menjawab, engkau larang dia dari kezaliman adalah pertolongan kepadanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Kelima, bahwa menerima kembali dari orang yang mengembalikan pembeliannya. Karena tidaklah menyerahkan kembali selain orang yang menyesal dan merasa keberatan dengan penjualan itu. Dan tiada siogialah untuk memperoleh keridhaan dari dirinya sendiri, lalu menjadi sebab kemadaratan bagi saudaranya. Nabi SAW bersabda, barang siapa menerima kembali pembelian dari orang yang menyesal dengan pembelian itu, niscaya diterima kembali oleh Allah akan kesalahannya, atau diampunkan oleh Allah akan kesalahannya pada hari kiamat. Diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Atau seperti apa yang termaksud dengan itu pada hadis yang lain. Keenam, bahwa ia bermaksud dalam melakukan muamalah dengan golongan orang-orang miskin, menangguhkan meminta pembayaran. Yaitu pada waktu itu juga, ia bercita-cita tidak akan meminta bayar pada orang-orang miskin itu, kalau belum menampak kesanggupan mereka. Sesungguhnya pada orang-orang yang soleh dahulu, ada yang mempunyai dua buku kiraan. Yang satu, penjelasan tidak diketahui. Hanya di dalamnya nama-nama orang lemah dan miskin yang tidak dikenal. Yang demikian ialah bahwa ada orang miskin yang melihat makanan atau buah-buahan, maka timbul keinginannya lalu mengatakan, saya berhajat 5 kali, umpamanya, dari barang ini, dan tidak ada pada saya sekarang uang untuk harganya. Lalu orang soleh penjual tadi menjawab, ambillah dan bayarlah harganya nanti ketika ada kesanggupan. Dan tidaklah itu terhitung sebagian dari khiyar atau boleh memilih. Yang terhitung sebagian dari khiyar ialah orang yang tidak tercantum namanya sekali-kali dalam buku dan tidak dijadikan itu sebagai utang. Tetapi di sini ia mengatakan, ambillah apa yang engkau kehendaki. Kalau sanggup, bayarlah sekarang. Dan kalau tidak, maka engkau halal memakannya dan dalam keluasan waktu untuk membayarnya. Ini adalah jalan-jalan perniagaan yang ditempuh orang-orang salaf dahulu. Dan jalan-jalan ini sudah terbenam. Dan yang menegakkannya ialah orang yang menghidupkan sunnah ini. Kesimpulannya, perniagaan itu adalah perbantahan orang-orang. Dengan perniagaan dapat diuji agama dan warok dari seseorang. Dan karena itulah bermadah seorang penyair. Janganlah tertipu engkau dari manusia. Bajunya kumal, berjahit-jahitan. Sarungnya terangkat tinggi di atas tumit. Dina menunjukkan bekas sujud yang mengupas padanya dirham dan dinar. Maka perhatikanlah sesatnya atau waroknya. Karena itulah ada yang mengatakan, apabila dipuji seseorang oleh tetangganya di kampung, oleh teman sahabatnya dalam perjalanan, dan oleh orang-orang yang melakukan muamalah dengan dia di pasar, maka janganlah kamu syak prasangka lagi tentang baiknya orang tersebut. Seorang saksi menjadi saksi pada Umar radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, datangkanlah kepadaku orang yang mengenal kamu. Maka saksi itu membawa seorang laki-laki, lalu memuji saksi tersebut dengan pujian yang baik. Maka Umar bertanya kepada orang itu, apakah engkau tetangganya yang terdekat, yang mengenal masuk dan keluarnya? Orang itu menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, apakah engkau temannya dalam perjalanan yang membuktikan dia itu berbudi pekerti mulia? Orang itu menjawab, tidak. Umar bertanya pula, apakah engkau telah melakukan muamalah dengan dia, dengan dinar dan dirham, yang dengan itu menerangkan bahwa dia orang warak? Orang itu menjawab, tidak. Lalu Umar menyambung, aku menyangka engkau telah melihat dia mengerjakan salat dalam masjid. Ia membaca Al-Quran dengan suara rendah. Ia merendahkan kepala sekali dan mengangkatnya pada kali yang lain. Orang itu menjawab, iya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, pergilah, engkau belum mengenal orang ini. Dan kepada orang itu, dia berkata, pergilah, bawalah kepadaku orang yang mengenalmu. Bab 5. Tentang kasih sayang seorang sedekah kepada agamanya pada sesuatu yang khusus dengan agama dan yang umum dengan akhirat. Tiada seyogialah bagi seorang sedekah diumbang-ambingkan oleh kehidupannya tanpa mengingati akhiratnya. Maka jadilah umurnya lenyap percuma dan perusahaannya merugi. Dan apa yang tidak diperolehnya dari keuntungan akhirat tidak dapat disempurnakan oleh apa yang dicapainya di dunia. Maka adalah dia termasuk orang yang membeli kehidupan dunia dengan melepaskan akhirat. Tetapi orang yang berakal seyogyanya menaruh kasih sayang kepada dirinya sendiri. Dan kekasih sayangan kepada diri sendiri itu ialah dengan memelihara modalnya. Dan modal itu ialah agama dan perniagaannya pada agama. Berkata setengah salaf, barang yang lebih utama bagi seorang yang berakal ialah yang lebih diperlukannya kepada barang itu pada masa yang cepat. Dan yang lebih diperlukan pada masa yang cepat ialah yang lebih terpuji akibatnya pada masa lambat yang akan datang atau masa akhirat. Berkata Ma'az bin Jabal radhiyallahu an dalam wasiatnya, sesungguhnya tak boleh tidak bagimu mempunyai bagian di dunia, dan engkau lebih berhajat lagi kepada bagianmu di akhirat. Maka mulailah dengan bagianmu di akhirat, lalu ambilkanlah. Sesungguhnya engkau akan melalui di atas bagianmu dari dunia, maka hendaklah engkau mengaturkannya. Allah Ta'ala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau lupakan bagian engkau di dunia ini. Surat Al-Qasas ayat 77. Mudah di dunia itu untuk akhirat. Karena dunia adalah tempat menanam atau kebun bagi akhirat. Dan dalam dunialah diusahakan segala kebaikan. Sesungguhnya akan sempurna kasih sayang seorang sedekah kepada agamanya dengan menjaga 7 perkara. 1. Baik niat dan akidah pada permulaan perniagaan. Niat dengan perniagaan itu untuk menjaga diri daripada meminta-minta. Dan mencegah daripada mengharap kepada orang lain karena merasa cukup dengan yang halal, tanpa jadi orang lain. Dan dapat memperoleh pertolongan dengan apa yang diusahakan sendiri untuk agama dan menunaikan kebutuhan kaum keluarganya. Supaya ia termasuk ke dalam jumlah orang-orang mujahidin dan hendaklah berniat untuk nasihat bagi kaum muslimin. Dan bahwa mencintai orang lain akan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri dan hendaklah berniat mengikuti jalan adil dan ihsan pada muamalahnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dahulu, dan hendaklah berniat menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar pada tiap-tiap apa yang dipilihnya di pasar. Maka apabila ia letakkan dalam jantung hati, akidah-akidah dan niat-niat ini, niscaya adalah ia orang yang bekerja pada jalan akhirat. Maka jika ia memperoleh faedah akan harta, niscaya ia memperoleh kelebihan. Dan kalau ia merugi dunia, niscaya ia beruntung di akhirat. 2. Bahwa tujuannya dalam berusaha atau berniaga itu adalah menegakkan salah satu dari pada fardu kifayah. Sesungguhnya perusahaan dan perniagaan jika lo ditinggalkan, niscaya batallah kehidupan dan binasalah kebanyakan makhluk. Maka teraturnya urusan semua adalah dengan tolong-menolong semua dan menanggung masing-masing golongan dengan pekerjaannya. Dan jika lo semua orang menghadapi suatu perusahaan, niscaya menganggurlah segala perusahaan yang lain dan binasalah semua. Dalam pada inilah dibawa oleh setengah manusia akan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan umatku adalah menjadi rahmat. Artinya perbedaan cita-cita mereka dalam perusahaan dan pekerjaan. Dan sebagian dari perusahaan itu adalah yang penting dan sebagian daripadanya ada yang tidak diperlukan. Karena kembalinya untuk mencari kenikmatan dan perhiasan dunia. Maka bekerjalah pada perusahaan yang penting, supaya dalam mengerjakannya itu memperoleh kecukupan tanpa meminta bantuan orang muslim lainnya, dan yang penting pada agama. Dan hendaklah menjauhkan perusahaan membuat ukiran, bertukang emas dan perak, dan membangun gedung-gedung dengan batu-batu merah dan segala apa yang menjadi hiasan dunia. Semua itu tidak disukai oleh orang-orang agama. Adapun segala perbuatan, permainan, dan alat-alat yang haram memakainya, maka menjauhkan yang demikian itu, termasuk segi meninggalkan kezaliman. Dan termasuk dari jumlah yang demikian, ialah dijahit oleh tukang jahit pakaian luar atau koba, dari sutera bagi laki-laki, dituang oleh tukang emas, kendaraan emas, atau cincin emas bagi laki-laki. Maka semua ini termasuk perbuatan maksiat, dan ongkos yang dipungut padanya adalah haram. Dan karena itulah, kita wajibkan zakat padanya, dan walaupun kita tidak mewajibkan zakat pada pakaian. Karena apabila dimaksudkan pakaian itu untuk laki-laki, maka diharamkan. Dan adanya disediakan untuk kaum wanita, tidak akan menghubungkan dengan pakaian yang mubah, selama tidak dimaksudkan yang demikian dengan pakaian itu. Maka hukumnya dihasilkan dari maksud. Dan kami telah menyebutkan dulu, bahwa menjual makanan dan kain kafan adalah makruh. Karena penjualan itu mengharuskan menunggu orang mati dan memerlukan kepada mahal harganya. Dan dimakruhkan menjadi tukang daging karena padanya kekesatan hati. Dan dimakruhkan menjadi tukang bekam atau tukang sapu karena padanya berlumur dengan najis. Dan begitu pula menjadi tukang penyamak kulit dan perbuatan-perbuatan lain yang searti dengan itu. Ibnu Sirin memandang makruh pekerjaan saudagar perantara atau menjadi agen barang-barang. Dan Qatadah memandang makruh upah bagi agen barang-barang itu. Mungkin disebabkan karena sedikit kemungkinan terlepasnya agen itu daripada membohong dan berlebih-lebihan memuji barang yang diageninya untuk melakukannya. Dan karena pekerjaan dari agen itu tidak dapat ditentukan. Kadang-kadang sedikit dan kadang-kadang banyak. Dan tidak dipandang pada jumlah ongkosnya pada pekerjaan, tetapi kepada jumlahnya harga kain. Dan ini adalah kebiasaan dan suatu kezaliman. Tetapi sekiranya diperhatikan bahwa keadaan kepayahan tenaga yang dipergunakan. Dan para ulama itu memandang makruh membeli hewan untuk diperniagakan. Karena si pembeli tidak suka akan takdir Allah padanya. Yaitu mati yang akan menimpa terjadinya dan bukan mustahil pada hewan itu. Dan ada yang mengatakan, bi'il hayawan wastaril mawaton, artinya jualah yang hidup dan belilah yang mati. Mereka memandang makruh berusaha dalam bidang tukar-menukar uang. Karena amat sukar menjaga dari riba yang halus-halus. Dan karena tukar menukar uang itu meminta pada memperhatikan sifat yang halus-halus pada apa yang tidak dimasukkan bendanya. Dan yang dimasukkan ialah lakunya. Dan amat sedikitlah bagi Syairafi atau orang yang kerjanya tukar menukar uang, yakni menukar uang emas dengan uang perak atau uang dari satu negeri dengan uang negeri yang lain. Itu. Memperoleh keuntungan. Kecuali dengan berpegang kepada kebodohan orang yang dilakukan muamalah tentang keadaan yang halus-halus dari keuangan itu. Maka amat sedikitlah Syairafi memperoleh keselamatan dari yang demikian, walaupun ia berhati-hati benar. Dan dimakruhkan bagi Syairafi dan lainnya menghancurkan uang yang sah dan uang-uang dinar kecuali ketika ragu tentang bagusnya atau ketika darurat. Berkata Ahmad bin Hanbal, radhiyallahu an, telah datang larangan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentang menghancurkan uang yang sah, dan saya memandang makruh menghancurkan itu. Dan seterusnya, Ahmad bin Hanbal, radhiyallahu an, berkata, Syairafi itu membeli dengan dinar akan dirham, kemudian membeli dengan dirham akan emas, lalu dihancurkannya. Para ulama memandang sunat berjualan kain. Said bin Al-Musayyab berkata, Ia adalah perniagaan yang lebih aku sukai dari perjualan kain selama tak ada padanya sumpah menyumpah. Dan diriwayatkan pada hadis, sebaik-baik perniagaan kamu ialah kain, dan sebaik-baik perusahaan kamu ialah melubangi dan menjahit kulit. Dan pada hadis lain tersebut, jikalau berniagalah ahli surga, niscaya mereka berniaga kain. Dan jikalau berniagalah ahli mereka, niscaya mereka berniaga tukar-menukar uang.